أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian rutin kita kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang mana kitab ini terkandung di dalamnya sifat-sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat jasadiyah maupun sifat-sifat akhlakiyah, dan semua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu sudah kita jelaskan ciri fisik Rasulullah dari hadis yang pertama hingga hadis yang ketujuh. Maka sekarang kita akan mempelajari hadis yang ke-8. Ya, yang punya kitab silakan dibuka. قال المؤلف الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان ابن وكيع telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi. Qala, ia berkata, حدثنا جمي ابن عمير ابن عبد الرحمن الإجلي telah menceritakan kepada kami Jumai bin Umair bin Abdurrahman imla'an alaina min kitabihi, mendiktekan kepada kami dari kitabnya. Qala, ia berkata, akhbarani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Hala zauji Khadijah, telah mengabarkan kepadaku seorang laki-laki dari bani Tamim, dia adalah anak dari Abu Hala suaminya Khadijah, yukna Aba Abdillah, yang memiliki kunia Abu Abdillah, anibnin li Abi Hala, dari anaknya Abu Hala, Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat Nabi, cucunya Nabi Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Al Hasan bin Ali adalah cucunya Rasulullah. Qal, Hasan bin Ali berkata, sa'altu khali, aku bertanya kepada pamanku dari pihak ibu, aku bertanya kepada pamanku yaitu Hind ibn Abi Hala, Hind bin Abi Hala, wa kana wassofan. Jadi Hind bin Abi Hala ini orangnya wassofan. Wassofan itu artinya pintar menceritakan sesuatu, pintar mensifati sesuatu. Maka Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah ini, bertanya kepada pamannya, ya, tentang sifat Rasulullah. Sa'altu khali, aku bertanya kepada pamanku Hind bin Abi Hala, dan dia adalah seorang yang pintar dalam mensifati sesuatu, an hilyatin Nabi, aku minta kepada pamanku agar disifatkan kepadaku hilyatin Nabi, perhiasannya Nabi. Maksudnya hilyah di sini sifatin Nabi. Tolong ceritakan kepadaku paman sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana astahi an yasifali minha syai'an ata'allaku bihi, dan aku sangat ingin pamanku tadi menceritakan kepadaku sifat-sifatnya Rasul. Ata'allaku bihi, yang aku akan mengilmuinya, aku akan bergantung dengannya. Artinya aku akan ingat-ingat betul itu. Jadi Al-Hasan bin Ali ini bertemu sama pamannya, kerabatnya Khadijah, untuk diceritakan bagaimana sifatnya Rasulullah dulu. Dan Al-Hasan bin Ali sangat antusias ingin mendengar sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena Hasan dulu itu masih kecil, jadi mungkin mendengarkan dari orang lain biar lebih jelas begitu, wallahu a'lam. Faqala, maka Hind bin Abi Hala, pamannya Al-Hasan bin Ali berkata, perhatikan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang fakhman. Fakhman itu artinya aziman, orang yang agung. Fi awsafihi, sifatnya agung. Kemudian perangainya agung, penampilannya agung. Wa mufakhaman, dan dia, beliau adalah mufakhaman. Mufakhaman artinya muazzaman, yang diagungkan para sahabat. Para sahabat itu segan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu orang yang agung dan diagungkan. Diagungkan bukan disembah ya, artinya dimuliakan. Para sahabat itu sungkan sama Nabi, karena Nabi itu berwibawa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya haibah. Kemudian ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Wajahnya Rasulullah itu bersinar, bercahaya. Tala'lu al-qamar, seperti cahaya rembulan, seperti ya sinar rembulan ketika malam purnama. Masyaallah. Wajahnya Rasul itu cerah, bak rembulan di malam purnama, ya sangat indah. Atwala minal marbu', Rasulullah itu lebih tinggi dari sedang. Paham nggak maksudnya? Jadi begini, ada tinggi, ada pendek, ada sedang, ya kan? Dan Rasulullah itu di atas sedang, nah, gitu ya maksudnya. Jadi Rasulullah itu di atas sedang. Wa aksara minal musyadzab, dan Rasulullah lebih pendek dari orang yang tinggi menjulang. Artinya Rasulullah itu begini, Rasulullah itu tidak tinggi menjulang dan Rasulullah tidak pendek. Tapi Rasulullah itu sedang. Tapi sedangnya Nabi itu lebih dekat ke tinggi daripada pendek. Itu maksudnya perkataan yang tercantum dalam riwayat ini. Jadi atwal minal marbu', Rasulullah lebih tinggi daripada sedang. Tetapi Rasulullah lebih pendek dari orang yang tinggi menjulang. Berarti Rasulullah itu tidak tinggi menjulang, tidak pendek, tapi lebih dekat ke tinggi. Gitu ya. Azimal hamati, Rasulullah itu azimal hama. Kepala beliau yang mulia itu ukurannya besar. Ya. Kemudian rajilah sya'ri, diterangkan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq, ma makna rajilah sya'ri, yakni fi sya'rihi tathannin yasir. Artinya rambutnya Rasulullah itu ada bergelombangnya sedikit, tapi bukan keriting. Rambutnya Nabi ada bergelombangnya sedikit, tapi bukan keriting, karena Nabi tidak keriting. Kemudian in faraqat aqiqatuhu faraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu shahmata udunaihi idza huwa waffarahu. Maksudnya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyisir rambut beliau, maka beliau membagi rambutnya menjadi dua bagian. Itu kalau panjang disisir seperti itu. Namun bila beliau tidak menyisirnya, maka beliau membiarkan ujung rambutnya menutupi telinga. Dan rambutnya Rasulullah rapi. Ya. Rambutnya Rasulullah itu rapi. Kemudian, azharul laun. Kulitnya Rasulullah itu, warna kulitnya Rasulullah itu putih, bersih, ada merah-merahnya. Ya, mushrabun bil khumra. Kemarin sudah kita jelaskan itu ya. Jadi azharul laun artinya al-abiyad bayadun mushraban bil khumra. Jadi kulitnya Rasulullah itu putih ya, tapi ada merah-merahnya. Gitu ya. Wasi'al jabin. Rasulullah itu keningnya lebar. Ya, ini kening ya. Keningnya lebar. Ya, Rasulullah itu keningnya lebar. Kemudian azajjal hawajibi. Hawajibnya, hawajib itu ini loh, daging yang ditumbuhi apa ini? Alis. Ya, ini hajib namanya. Hajibnya Nabi ini panjang. Hajibnya Nabi ini panjang ya. Kemudian ini harus teliti karena memang bahasanya agak sulit ya. Bahasanya sulit, makanya di sini ada syarahnya ya, harus lihat hadisnya, lihat syarahnya karena memang bahasanya agak rumit nih. Azajjal hawajibi. Jadi Rasulullah itu hajibnya itu panjang. Inilah hajib. Ya, hajibnya Nabi ini panjang. Kemudian ya, hawajib adalah yang ditumbuhi alis atau daging. Ya ini ya. Saya bacakan ya di sini ya. Hajib adalah huwal adam alladhi fauqal ain, ya. Tulang yang ada di atas mata. Berarti kan ini ya, yang ditumbuhi apa? Yang ditumbuhi alis. Jadi hajibnya Nabi ini panjang. Nah, itu ya. Kemudian sawabihu fi ghairi qarnin, sempurna ya, sempurna tapi tidak nyambung. Nah, itu maksudnya. Maksudnya di sini min fi ghairi qarnin, jadi enggak ini apa sih? Pelipis ya? Apa bahasa Indonesianya? Enggak tahu bahasa Indonesianya pelipis ya. Pokoknya inilah. Ini namanya hajib. Hajibnya Nabi ini panjang, tapi tidak nempel, tidak gatuk, kata orang Jawa. Ya, ngerti tidak gatuk? Tidak bertemu. Ya, kalau bertemu kan, ya mungkin kurang bagus gitu ya. Tapi Nabi tidak, panjang tapi sempurna. Tapi tidak menyatu ininya Nabi. Gitu ya. Kemudian, kita baca dulu. Bainahuma irqun yudirruhul ghadabu. Nah, antara hajib yang kanan dan hajib yang kiri ini, tengah-tengah ini Rasulullah ini ada uratnya. Ini lho, di sininya Nabi itu ada uratnya. Ya. Bainahuma irqun yudirruhu ghadab. Yang mana kalau Rasulullah marah itu kelihatan merah ini. Kelihatan berubah. Jadi para sahabat lihat kalau Rasulullah marah, itu kelihatan dari wajah beliau itu antara ya, hajib yang kanan dan hajib yang kiri, di tengah-tengahnya itu ada urat yang kalau Rasulullah marah itu kelihatan merah. Itu kan menunjukkan wajahnya Rasulullah itu putih. Putih kemerah-merahan. Itu ya. Aknal irnin, irnain. Ya. Maksudnya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilul anfi, mancung Rasulullah itu. Rasul itu mancung, ya. Hidungnya beliau mancung. Lahu nurun ya'luhu, bercahaya ya, lahu nurun ya, memiliki cahaya ya, ya bercahaya apa namanya hidungnya Rasul, bisa kembali ke Rasulnya, bisa kembali ke hidungnya. Di sini kata pensyarah wadzamir imma ya'udu ala nabi au ala anfi ya, bisa intinya Rasulnya bercahaya wajahnya ya. Yahsabuhu man lam yata'ammaluhu asyamma. Orang yang tidak memperhatikan dengan seksama, tidak cermat, akan mengira bahwa hidungnya Rasulullah lebih tinggi dari itu. Kasallihyah. Kasamana kasifa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasallihyah, artinya Rasulullah itu lebat jenggotnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebat jenggotnya. Kasur lihya ay bimakna kasiful lihya. Artinya jenggot beliau ini lebat. Ya. Wa min hadihi sallallahu alaihi wasallam i'fa'ul lihya. Karena memang termasuk sunnahnya Rasulullah itu membiarkan jenggot beliau panjang. Wa qad amara bidzalika fi ahadits katsira. Rasulullah memerintahkan kita untuk memelihara jenggot, membiarkan jenggot dalam banyak hadis. wa'addaha min sunanil fitrah, dan kata Rasulullah memelihara jenggot itu termasuk sunnah-sunnah fitrah bagi laki-laki. Ya. Kemudian selanjutnya kita baca lagi hadisnya, sahlal khaddain. Kedua pipi beliau ini halus, kedua pipi beliau ini halus. Ya. Dhali'ul fam. Dhali'ul fam. Dhali'ul fam, dhali'ul fam artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki apa, bibir yang lebar, yang besar. Tapi bukan negatif, jangan digambarkan besar terus jelek, bukan. Karena semua yang ada di Rasulullah itu menyenangkan. Wajahnya menyenangkan, akhlaknya menyenangkan, rupanya menyenangkan, perangainya menyenangkan, ya. Dhali'ul fam. Jadi bibirnya Rasulullah ini dhali', dhali' artinya azim, besar. Muflajal asnan. Giginya Rasulullah SAW agak renggang. Ya, giginya Rasulullah agak renggang-renggang. Ya, itu namanya muflajal asnan. Giginya Rasulullah agak renggang-renggang. Daqiqal masrubah. Ah, ini. Masrubah kemarin sudah saya jelaskan. Masrubah itu artinya bulu atau rambut yang tumbuh dari dada sampai ke pusar. Ke pusar ya? Pusar apa pusat? Pusar ya. Bahasa Jawanya, mohon maaf, udel itu ya. Jadi Rasulullah itu daqiqul, saya ulangi lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daqiqal masrubah. Kana sallallahu alaihi wasallam daqiqal masrubah. Masrubah, mohon maaf, daqiqal masrubah. Rasulullah itu daqiq artinya lembut. Ya, artinya lembut artinya rambut atau bulu yang tumbuh di dada sampai ke pusar beliau itu lembut, tipis. Ka'anna unuqahu jidutum yatin fi safail fiddah. Ini di sini diterangkan sama pengarang, maksudnya ini lehernya Nabi itu bagus. Diberi perumpamaan seperti lehernya kendi yang indah. Ya, tegak lurus yang indah gitu. Bukan konotasi negatif, tapi konotasi positif ini. Perumpamaan kebaikan menunjukkan lehernya Nabi itu bagus. Mu'tadilal khalq. Rasulullah itu ideal, proporsional postur tubuhnya itu loh. Badinun mutamassikun. Badinun itu badinernya gede badannya, kekar. Mutamassik artinya padat berisi. Ini tubuhnya Nabi kekar, padat berisi. Badinun mutamassikun. Sawa'ul batn was-sadr. Nah ini Rasulullah itu sawa'ul batn was-sadr. Sejajar, lurus antara perut dengan dada. Artinya Rasulullah enggak gendut. Ya, Rasulullah tidak gendut. Kalau Mas Khairuddin gimana? Wah, masih ideal ya. Jadi antara dada dengan perut ini lurus Rasulullah itu. Ya, tidak kemudian kalau dadanya lurus, kemudian perutnya melengkung, enggak. Ya, Rasul itu sawa, dada sama perut lurus. Apa istilahnya kalau sekarang? Iya. Ya itulah seperti yang saya sampaikan itu. Rata ya. Perutnya rata. Ya, sawa ini rata antara dada sama perut rata. Aridus sadr. Rasul ini bidang dadanya. Dadanya bidang, bukan mengkeret begini, bukan, tapi bidang. Kekar ya. Ba'idha ma bainal mangkibain, antara pundak yang satu dengan pundak yang lain berjauhan. Artinya kekar Rasulullah ini ya. Dhuhmul karadis. Rasulullah ini persendiannya, tulangnya itu besar. Anwarul mujarrad. Bagian tubuh Rasulullah yang tidak ada bulunya itu bersinar. Artinya saking putihnya, saking bersihnya. Mausulun ma bainal labba was-surra bi sya'rin yajri kal khatt. Ah ini. Perhatikan ini penting. Antara labba itu sini. Di bawah lehernya Nabi sini. Ya, berarti di atasnya dada sampai ke surah. Surah itu artinya pusar. Itu ada rambut yang berjalan, bukan berjalan. Ya jadi artinya yang lurus menggaris kalkhot seperti garis. Artinya Rasulullah SAW itu antara di atas dada sini sampai ke pusar beliau itu ada rambut yang membentuk garis. Itu ya Rasulullah SAW. Ari as-sadiya ini, ya, kedua dada beliau. Sadi itu ini loh Pak. Mas, ini sama ini sadi. Sadiya ini. Kedua ininya Nabi, dada ya, kanan kiri. Ini enggak berbulu, yang ini enggak berbulu. Yang berbulu yang ini. Kalau ininya Nabi tidak berbulu, ya, kedua dadanya Nabi ini kanan kiri tidak berbulu. Ya. Wal badni mimma siwa dzalik. Dan juga perut beliau. Tidak, ya. Tidak apa berambut. As'aru dhira'aini wal mankibaini wa 'ali sadr. Nah, ini penting ini. Rasulullah itu tangannya ini jadi dari ujung rambut dari ujung apa namanya? Ujung kuku ya jari tengah sampai siku ini banyak banyak bulunya. Ya banyak rambutnya. Ya. Kedua hasta, ini sehasta tau mas namanya? Ya hasta, ini hasta namanya. Jadi segininya Nabi ini dari sini sampai ke sini ini banyak bulunya Rasulullah SAW. Bahu beliau juga banyak bulunya. Kemudian wa'ali sadr dan di atas dada beliau juga ada banyak bulunya. Tawilu zandaini, panjang tulang rusuk tangan, ruas tangan ini panjang. Ya. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah itu tubuhnya proporsional seperti yang saya katakan tadi ya. Dan telapak tangan beliau lebar. Telapak tangan beliau ini lebar. Kemarin sudah sempat saya jelaskan ini. Syathnul kaffaini, telapak tangannya Nabi ini tebal. Wal qadamaini, dan kedua telapak kakinya Nabi tebal. Dan kemarin saya jelaskan tebal ini bukan berarti kasar. Karena tebal bukan berarti kasar. Dan kemarin saya jelaskan di hadis yang kemarin Anas bin Malik mengatakan tidak pernah aku ya menyentuh kain atau sutra yang lebih halus dari tangannya Rasulullah. Jadi ketika disebutkan tangannya Nabi itu tebal, itu bukan berarti kasar. Bukan berarti kapalan gitu ya, seperti para pekerja kasar, bukan ya. Jangan salah paham. Sa'ilul atrof, jari jemari Nabi ini panjang, artinya bagus gitu loh. Kata orang Jawa apa? Melirit ya, apa ya istilahnya. Bagus ya jari-jarinya Nabi. Khumsanul akhmasain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berjalan itu ada bagian dari telapak kaki itu yang enggak menginjak tanah. Ada bagian dari telapak kaki beliau itu yang tidak menginjak tanah. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya masihul qadamain. Masihul qadamain artinya kedua telapak beliau itu halus, tidak pecah-pecah kedua kakinya Rasulullah itu. Yanbu anhumal ma'u. Ya, yanbu anhuma al-ma'u. Jika dialiri air, maka airnya langsung hilang. Telapak kakinya Rasulullah, airnya tidak menempel. Kemudian idza zala zala qala'an. Rasulullah kalau berjalan melangkah itu melangkah dengan mantap, dengan tegap, tidak kelemer-kelemer kata orang Jawa. Tidak leye-leye ndak. Kalau jalan mantap Rasulullah itu. Yakhthu takaffiyan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan itu cepat. Ya, kalau melangkah cepat. Wa yamshi haunan. Rasulullah kalau berjalan haunan, sopan, wibawa, tidak menunjukkan kusro, bukan. Ya, Rasul berjalan cepat tapi penuh wibawa. bukan berarti kalian orang teledor, bukan. Ya. Dari'ul misyah, langkah kakinya Nabi panjang, lebar. Langkah kakinya Nabi lebar. Iza masya ka'annama yanhatu min sobabin. Jika Rasulullah SAW berjalan, maka seakan-akan beliau jalan di turunan. Dari atas ke bawah. Jadi cepat begitu ya. Kemarin sudah saya jelaskan ini. Wa idza iltafata, iltafata jami'an. Rasulullah kalau menoleh, menoleh dengan seluruh badannya. Tidak. Jadi Rasulullah misalnya ada orang di sana, Rasulullah tidak hanya kepalanya doang yang noleh begini, ndak. Tapi Rasulullah kalau menoleh, menoleh dengan seluruh badannya. Itu menunjukkan kesopanan. Ya. Hafidhut taraf. Rasulullah suka menundukkan pandangan. Nadaruhu ilal ardi atwal min nadari ila sama. Rasulullah melihat ke arah bumi lebih panjang daripada ke langit. Artinya Rasulullah sering menundukkan pandangan dan jarang Rasulullah dangak begini. Ngerti dangak ya? Dangak ini menghadap ke atas, menunjukkan kesombongan. Ya, Rasulullah teduh. Rasulullah melihat ke bawah. Julu nadarihi al-mulahadah. Kebanyakan pandangan Rasulullah itu mulahadah, mencermati, tajam gitu. Tapi bukan berarti menakutkan. Pandangannya Nabi itu penuh arti. Mulahadah, mencermati sesuatu. Yasuku ashabahu. Ya, menjelaskan sikap Nabi kepada sahabatnya ketika berjalan bersama. Yasuku itu kan kayak menggiring gitu loh. Artinya bareng-bareng ya para sahabat. Beliau mendahulukan sahabatnya dengan cara berjalan di belakangnya. Yasuku itu ya kayak menggiring begitu. Yabjuru man lakiya bisalam. Rasulullah itu kalau bertemu sama seseorang, Rasulullah dulu yang mengucapkan salam. Jangan sampai kedahulan orang. Rasul dulu yang mengucapkan salam. Gak pakai gengsi, wah itu murid harus ucap salam. Oh itu guru harus disalami juga. Gak pakai. Rasulullah adalah orang yang semangat dalam kebaikan. Kalau ketemu orang, beliau berusaha untuk yang lebih dulu mengucapkan salam. Hadis ini ikhwatal iman sangat panjang sekali ya. Hindu Ibn Abi Hala Robibun Nabi. Jadi ceritanya yang meriwayatkan ini kan Hindu Ibn Abi Hala. Ini adalah anaknya Khadijah dari suami yang dulu. Ya gitu lah, paham ya? Suaminya, mohon maaf, perawi hadis ini namanya adalah Hindu Ibn Abi Hala. Dia ini anaknya Khadijah dari suami yang lama, yang dulu, bukan Rasulullah. Berarti anak tirinya Nabi, begitu loh maksudnya. Berarti ini kan saudaranya Fatimah. Ya. Saudaranya Fatimah beda apa? Beda ayah. Tapi sama ibu, gitu loh maksudnya. Makanya anaknya Fatimah Al-Hasan, ya, yang menceritakan tadi itu, menyebut paman. Karena Hind bin Abi Hala ini anaknya Khadijah. Tapi bukan dari Rasulullah, dari suami yang dulu. Tetap manggilnya paman. Ya, semoga bisa dipahami. Saya ulangi ya. Khadijah itu sebelum nikah sama Rasulullah, kan sudah punya suami dulu. Dulunya, ya, dia kan janda. Ya, dengan suami yang dulu punya anak, namanya Hindu Ibn Abi Hala. Otomatis, nanti ketika Rasulullah nikah sama Khadijah kan punya anak. Fatimah, ya kan? Kemudian Zainab, Ruqayyah. Berarti Hindu bin Abi Hala tadi kan saudaranya Fatimah, betul toh? Tapi beda ayah sama ibu, betul apa enggak? Maka Fatimah ketika punya anak namanya Al-Hasan, Hasan dalam riwayat ini manggilnya paman. Kan gitu tadi saya katakan, saya bertanya ke pamanku, namanya Hindu bin Abi Hala. Ya, anaknya Khadijah tapi dari suami yang dulu gitu kan. Saya bertanya kepada pamanku tentang sifatnya Rasulullah. Gitu ceritanya tadi kan. Dan Hala, Hindu bin Abi Hala ini orang yang pintar mensifati. Nah, akhirnya diceritakan. Ya. Di sini dikatakan bahwa Hindu Ibn Abi Hala adalah anak tirinya Rasulullah, beliau sahabat Nabi, ibunya namanya Khadijah binti Khuwailid, dan dia adalah saudaranya Fatimah, saudara seibu, sama-sama Khadijah gitu ya. Makanya Hasan dalam riwayat ini mengatakan, saya bertanya pamanku, gitu ya. Itu dalil bahwa anaknya Khadijah dari suami yang dulu itu masuk Islam, gitu loh. Dan dia jadi sahabat Nabi yang mulia, ya. Maka kita harus mencintainya juga karena termasuk sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, wa huwa haditsun tawilun jid. Ini hadis panjang sekali. Bahkan aslinya lebih panjang dari ini. Ya, auradal musannif ba'dahu, yang disampaikan pengarang kitab ini cuma sebagian saja. Kalau dicantumkan semua lebih panjang lagi. Ya. Cuma di sini diterangkan, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Al-Madarij, adapun hadis Hindu bin Abi Hala tentang sifatnya Rasulullah yang kita baca tadi, kata Imam Ibnu Qayyim, la yasbut. Ya, ini hadis la yasbut. La yasbut artinya tidak kuat, tidak tetap. Wa fi isnadihi man la yu'raf, karena dalam sanadnya ada orang yang tidak diketahui. Ya. Qala Al-Hafidh, begitu juga dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan bahwa Jumai bin Umair dalam riwayat yang saya baca panjang lebar tadi itu adalah dhaif. Ya. Sehingga kesimpulannya, perhatikan kesimpulannya. Fal hadisu sanaduhu dhaifun la yasbut. Hadis yang saya baca, hadis yang nomor 8 yang dari awal sampai akhir saya baca panjang lebar tadi itu, fal hadisu sanaduhu dhaif. Hadis ini sanadnya dhaif. La yasbut, tidak tetap. Tetapi ada tetapinya, perhatikan, wa qad marrat ba'd al-fadhihi fi ahadits sahihah. Tapi sebagian lafaz-lafaz hadis tadi itu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi secara sanad hadis yang kita baca tadi itu lemah. Tetapi isinya yang kandungannya yang kita jelaskan tadi itu sebagiannya ada di hadis-hadis sahih. Ya'ti ba'dhuha aidan, ya, dan akan datang sebagiannya fi haditsin ukhra, pada hadis-hadis sahih yang nanti akan kita terangkan. Jadi secara sanad hadisnya lemah, tapi kandungannya isinya tadi sebagian ada di hadis sahih yang sudah lewat kemarin dan akan ada pada hadis sahih yang akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang keberapa sekarang? Ke-9. Betul? Haddatsana Abu Musa Muhammad ibn al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad bin Musanna. Hadis ini hadis sahih, dikeluarkan al-Imam Muslim. Perhatikan. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far, qal haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb, qal sami'tu Jabir bin Samurah yaqul. Aku mendengar bahwasanya Jabir bin Samurah berkata, Jabir bin Samurah, sahabat Nabi, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali al-fam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mulut yang lebar atau mulut yang tebal, ya. Tapi positif, bukan negatif itu. Ya, bagus, bukan jelek gitu ya. Kemudian ashkalal ain. Ashkalal ain artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata beliau yang mulia ini lebar. Tidak sipit matanya Nabi, lebar. Bagus ya. Manhusal aqibi. Artinya tumit ya. Tumit beliau itu tipis. Artinya tipis di sini ini beliau itu daging tumitnya itu sedikit, gitu maksudnya ya. Qala Syu'bah qultu li Simak, ma dholi ulfam, apa yang dimaksud dengan dholi ulfam? Kata beliau, azimul fam, maksudnya mulutnya Rasulullah ini besar, ya. lebar. Qultu ma ashkalul ain, yang dimaksud ashkalul ain itu apa? Tawilu syikil ain, artinya artinya lebar dan panjang mata beliau. Jadi matanya Rasul itu lebar, bagus, indah, bukan kecil ya, bukan sipit. Kemudian Rasulullah SAW tadi dikatakan manhusul aqibi, ay bimakna qalilu lahmil aqibi. Ya, tumitnya Nabi itu tipis, artinya sedikit dagingnya. Itu hadis yang ke-9. Kalau ini hadis sahih ya, yang ke-9 ini sahih riwayat Imam Muslim. Begitu juga dengan hadis yang ke-10. Ya, kita selesaikan sampai hadis ke-10 saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan monggo. Silakan. Hadis yang ke-10 perhatikan. Hadis sahih riwayat, sebentar saya baca dulu. Baik, kita baca dulu ya. Haddatsana Hannad ibn Sari qal haddatsana Ab'athur qala haddatsana Abtharu ibn Qasim an Ash'atha ya'ni ibn Sawar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qal Jabir bin Samurah berkata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhyan. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam purnama, pada malam yang cahaya matahari itu sangat cerah, sinar rembulan sangat cerah. Saya pernah melihat Rasulullah ketika rembulan bersinar cerah. Wa alaihi hullatun hamra. Saya melihat Rasulullah pada waktu itu mengenakan baju warna merah. Andur ilaihi, saya lihat Rasulullah. Saya melihat Rasulullah dan saya melihat rembulan. Walahu wa indi ahsan minal qamar. Maka saya lihat Rasulullah lebih indah daripada rembulan pada malam itu. Subhanallah ya. Hadis ini ikhwatal iman, perhatikan. Hadis ini isnaduhu, di dalam isnadnya ada Ash'ath bin Sawar. Dia ini orangnya dhaif, lemah. Ya. Tetapi perumpamaan wajahnya Nabi dengan rembulan, bahkan lebih rembulan dari, bahkan lebih indah daripada rembulan, perumpamaan seperti ini ada syawahidnya, ada penguatnya hadis-hadis yang lain. Jadi dari segi ini memang lemah, tapi nanti ada hadis-hadis lain yang sahih yang semakna dengan hadis ini, bahwa wajahnya Rasulullah itu seperti rembulan, bahkan ajmal minal qamar, bahkan wajahnya Rasulullah itu lebih indah dari rembulan. Itu ya. Sampai di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita kembalikan ke saudara moderator, tafadhal. Wallahu a'lam. Menyimak pembahasan malam hari ini dapat menyambungkan melalui line interaktif kami ke nomor 0313710210 untuk langsung dijawab oleh guru kita langsung dari Studio Lemon TV di Kota Surabaya. Adapun juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui line SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0873x04x846. Tuh, kita angkat telepon pertama kita. Halo, assalamualaikum, dengan siapa, dari mana? Bisa dikeraskan sedikit, Maimunah? Maimunah di Lombok, Ustaz. Anggih, silakan Ibu Maimunah. Gini Ustaz, kita kalau pergi kan misalnya mampir sholat di masjid, itu kan antrian gitu. Sebentar Ibu Maimunah, mohon izin sebentar. Untuk MCR bisa dinaikkan suaranya penelpon? Oh, harus kita. MCR? Misalnya kalau ngantri wudhu, Ustaz, okay, di perjalanan gitu, terus bisa enggak ya apa waktu harus membasuh wajah 3 kali, tangan 3 kali, itu bisa dibasuh 2 kali atau 1 kali karena kita cepat mau pergi gitu, Ustaz. atau misalnya kita di masjid imamnya sudah takbir, terus kita batal wudu. Yang wajib dibaca 3 kali, 3 kali itu bisa dibaca 2 kali atau sekali, gimana Ustaz? Baik Ibu, bagaimana? Sudah terdengar. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sehat panjang umur, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Dari Bu Maimunah di Kota Lombok. Di sini belum bertanya ketika beliau hendak berangkat ke masjid, Ustaz. Beliau sudah berwudu, kemudian batal wudunya, Ustaz. Nah, apabila imam sudah melakukan takbiratul ihram, apakah yang perlu wajib dilakukan berwudu bagian-bagian yang wajib dibasuh itu 3 kali, 3 kali atau 2 kali, 2 kali atau 1 kali, 1 kali, Ustaz? Kemudian mohon penjelasan dan nasihatnya, Ustaz. Ikhwatul iman, Ibu Maimunah yang ada di Lombok, beliau pemirsa setia Al Iman TV ya. Jadi Ibu, membasuh atau mengusap anggota wudhu 3 kali, 3 kalinya itu bukan rukun, artinya sunnah. 3 kalinya loh ya. Adapun membasuh mukanya itu rukun. Ya, membasuh tangan itu rukun, nggak boleh ditinggalkan. Adapun 3 kali itu bukan rukun, artinya boleh 1 kali, boleh 2 kali, tetapi 1 kali harus sempurna, bukan 1 kali kemudian tidak sempurna. Jadi al-ibrah yang menjadi patokan adalah sempurnanya basuhan, ya tidak harus 3 kali, sekali tapi kalau merata maka nggak apa-apa. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh 2 kali atau 1 kali, jawabnya boleh. Yang penting sudah menyeluruh dan tidak ada bagian dari anggota wudhu tersebut yang tidak tersentuh air. Harus semuanya kena air. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Maimunah tadi. Kita berikan kesempatan lagi, tapi kita baca terlebih dahulu pertanyaan dari WhatsApp kita yang sudah ada beberapa pertanyaan di sini, Ustaz. Baik, kita urut di sini. Ada pertanyaan dari Kota Lampung, Ustaz, dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustaz, bertanya dari luar tema malam hari ini, Ustaz. Ada riwayat apabila ada riwayat, kalau tidak salah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sewaktu kami masih kecil, kami bermain di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, dan kami mengetahui bahwa sholat beliau telah selesai. Ketika kami mendengar istighfar beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah derajat riwayat ini, Ustaz? Dan apakah hal ini bisa menjadi dalil menjaharkan zikir setelah salat walau tidak berjamaah? Saya mohon penjelasan dan nasihatnya. Iya, loh. Makanya kita bisa ada riwayat dari para sahabat sampai ke kita itu menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan zikirnya. Gitu loh ya. Sampai para sahabat bisa mendengar Rasulullah itu setelah salam membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu dalil bahwa Rasulullah memperdengarkan, gitu loh. Tapi bukan berarti Rasulullah melakukan itu berjamaah, artinya Rasulullah mengumando. Tidak seperti itu. Rasulullah memang setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Rasulullah membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi Rasulullah tidak mengumando, kemudian bareng-bareng tidak. Jadi begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas jawabannya, sudah menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Lampung tadi. Kembali kita coba berikan kesempatan tadi yang sudah mencoba menyambungkan melalui interaktif dapat disambungkan ke nomor 031 3710210, ke nomor 031 3710210, dari yang sudah mencoba menghubungkan dapat disambungkan kembali. Baik, nah ini sudah tersambung, Ustaz, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, dengan siapa dari mana? Baik, halo, assalamualaikum, dengan siapa dari mana dan langsung pertanyaannya. Bisa dikeraskan sedikit, Bapak? Ini dari Bapak Ahmad dari Mesir, Pak. Saya pernah dengar satu riwayat. Ya. Baik Bapak, kurang keras soalnya. Mohon maaf Bapak, sedikit jauh suaranya. Mungkin bisa diputus terlebih dahulu dan ditelepon ulang karena sedikit tidak terdengar dari sini. Baik, halo, iya Bapak, silahkan. Ya, dulu pada waktu saya masih sekolah, saya berpikirkan sebenarnya Rasulullah itu pada waktu itu pernah dioperasi atau dibedah oleh malaikat. Oke, baik. Ya, katanya untuk membersihkan jiwa Rasulullah. Oke. Dan menjadi orang yang suci. Yang saya yang mau saya tanya kan begini, Pak. Apakah operasinya nyata atau dilakukan secara gaib atau bagaimana? Mohon penjelasannya Bapak-Bapak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pemirsa tadi sedikit jauh, soalnya semoga menjawab atau mewakili pertanyaan tadi. Dahulu beliau bertanya, dahulu Rasulullah semasa kecil, saat pernah dibedah dan diambil operasi. Nah, Ustaz, oleh malaikat itu, Ustaz. Tapi, kemudian apakah itu secara nyata atau secara seperti apa, Ustaz? Ini bisa dijelaskan, Ustaz. Fadal, Ustaz. Ya, Bapak Ahmad yang ada di Gresik ya. Semoga panjenengan sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa syakkus sadr, pembedahan dadanya Rasulullah itu nyata ya, itu benar terjadi. Dan sangat banyak dijelaskan dalam kitab-kitab sejarah ya. Setahu saya itu diriwayatkan Anas bin Malik ya. Anas bin Malik menceritakan itu. Bahwa beliau melihat bekas bedahan dada atau belahan dada Rasulullah ketika diambil bagian yang jelek, yang tempatnya setan. Jadi ceritanya begini Bapak. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 4 tahun. Ada di pedalaman Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini suku atau kabilah yang terkenal wanita-wanitanya itu menjadi ibu susu. Di antaranya adalah seorang wanita yang bernama Halimah. Halimah As-Sa'diyah. Artinya Halimah dari suku Bani Sa'ad. Lah Halimah As-Sa'diyah ini adalah ibu susuannya Rasulullah. Biasanya masa menyusui itu 2 tahun. Lah Halimah ini ketika Rasulullah umur 2 tahun merasa adanya Rasulullah di tempatnya Halimah ini membawa berkah. Maka yang aslinya umur 2 tahun harus dikembalikan ke kota Mekah, dikembalikan ke Siti Aminah, ibunda Rasulullah, maka gak rela ya, karena menganggap Rasulullah ini baik, anaknya ganteng, orangnya bagus, banyak barokahnya. Akhirnya Halimah ini datang ke Siti Aminah, minta izin, wahai nyonya Siti Aminah, izinkan aku mengasuh anakmu dulu, jangan diambil dulu. Padahal kalau lihat dari hitung-hitungannya, harusnya 2 tahun sudah dikembalikan. Karena kan masa penyapihan itu 2 tahun. Tetapi ditahan sama Halimah dan minta izin dan diizini. Karena khawatir nanti kalau ditaruh di Mekah kena wabah dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah ada di Bani Sa'ad di rumahnya Halimah Sa'diyah. Dari umur 2 tahun sampai Nabi umur 4 tahun. Waktu Nabi umur 4 tahun, Rasulullah main-main sama bocah-bocah kecil, saudara-saudara sesusuan. Ya, di antaranya Syaima, wanita ya, bocah kecil ya. Jadi ada banyak bocah-bocah kecil di situ, saudara-saudara Rasulullah sesusuan bermain. Itu posisinya Nabi umur 4 tahun. Di saat seperti itu datanglah malaikat. Malaikat itu datang dan membedah ya dadanya Rasulullah. Dan itu disaksikan sama bocah-bocah kecil. Ada saksi-saksinya. Maka Rasulullah pingsan, kata orang Jawa semeleh ya, ngerti semeleh. Wajahnya berubah, kulitnya berubah gitu, pucat-pucat. Maka bocah-bocah kecil ini lari ketakutan. Dan mereka mengatakan, mata Muhammad, mata Muhammad, Muhammad mati, Muhammad mati. Datang ke ibunya, Halimah. Wahai ibunda, Muhammad mati, Muhammad mati. Akhirnya, Halimah ini datang mencari anaknya ini, anak susuannya yang disayangi ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi pucat berubah rona wajahnya. Lah, apa yang dilakukan oleh malaikat tadi? Tadi belum saya jelaskan. Malaikat ini mengambil bagian yang rusak, yang kotor, yang tempatnya setan diambil, ya dalam riwayat dicuci dengan air zam-zam. Nah, dicuci dengan air zam-zam. Terus Rasulullah dikembalikan lagi dadanya. Ya, lah itu. Hissi itu, hissi artinya nyata, bukan tidak nyata, nyata disaksikan orang, ya, dan masih ada bekasnya tanda itu di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa hikmahnya kenapa Allah menjadikan bocah-bocah kecil tadi itu menyaksikan kejadian itu? Ketika malaikat membedah dadanya Rasulullah, kenapa kok bocah-bocah kecil ini sengaja Allah skenariokan agar anak-anak kecil ini melihatnya? Kenapa? Itu ada hikmah. Hikmahnya adalah supaya nanti Rasulullah ketika umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul, maka bocah-bocah kecil ini nanti akan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad. Dan itu terbukti. Terbukti ketika Rasulullah umur 40 tahun, maka bocah-bocah kecil yang menyaksikan kejadian dulu itu di bedah dadanya, itu nanti masuk Islam. Di antaranya Syaima, ya, saudari sesusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisahnya nyata ya, wallahu a'lam bishawab. Dari Bapak tadi yang telah bertanya, dan kita bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp kami di sini. Set, di sini beliau bertanya, set, dari Abdullah di Jakarta. Set, ada dua pertanyaan. Set, bagaimana hukum sholat Jumat dengan dua gelombang? Set, karena masih tidak muat antara satu jamaah, dikarenakan jamaahnya berjarak. Set, kemudian beliau bertanya lagi, bagaimana tanggung jawab suami terhadap dosa anak dan istri? Set, mana saya dalam penjelasannya? Set. Ini masalah sholat di tengah pandemi ya. Wallahu a'lam bissawab, jika pemerintah setempat didukung oleh majelis ulama dan direkomendasikan oleh tim medis diperbolehkan sholat berjamaah dan direkomendasikan aman, monggo silakan, tetapi memakai prosedur yang berlaku, protokol kesehatan yang berlaku. Maka wallahu a'lam, ya ini ya, ini butuh fatwa ini. Kita enggak boleh lancang dalam hal ini, butuh penjelasan para ulama. Tapi lebih baik jangan sampai ngulang. Ya, dengan cara mungkin halamannya dipakai sholat Jumat. Ya, misalnya halamannya itu kan bisa ditaruh sajadah atau digelari apa. Usahakan jangan sampai ada dua gelombang ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, apakah suami tadi bertanggung jawab atas istri dan juga anaknya? Iya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, penggembala yang akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang suami, seorang bapak bertanggung jawab terhadap anaknya dan istrinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu, peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu dari api neraka. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud memelihara diri dan keluarga dari api neraka, maksudnya adalah alimuhum wa adibuhum. Alimuhum, ajarilah anak istrimu, wa'addibuhum, dan didiklah anak istrimu. Jadi anak istri harus dididik yang nyata, yang benar-benar. Gitu ya. Jadi, kalau istri enggak pernah sholat sama sekali, dinasihati baik-baik. Ya, dinasihati baik-baik. Tapi kok masih tetap enggak mau sholat, ya boleh diboikot, enggak diajak ngomong, enggak diajak tidur bareng. Tapi tetap enggak mau sholat, ya dipukul. Ya. Terus setelah itu, masih tetap enggak sholat, ya harus ada mediasi dengan keluarga bagaimana supaya mau sholat. Tapi kalau istri tetap enggak mau sholat, ceraikan. Kalau tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat, tetap enggak mau sholat, ceraikan istri yang tidak sholat. Atau sebaliknya, suami yang tidak pernah sholat. Kalau langkah pertama sudah ditempuh, langkah kedua ditempuh, langkah ketiga ditempuh, atau langkah keempat sudah ditempuh, tapi tetap suami enggak mau sholat, firaq, cerai. Ya karena enggak boleh, orang enggak sholat itu terancam bisa murtad. Ya al-ahdul ladhi bainana wa bainal kufri as-sholah faman tarukaha faqad kafar, rawahu Imam Ahmad. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Makanya hati-hati, jangan sembarangan masalah sholat. Ya, jangan sembarangan dan menyepelekan masalah sholat. Termasuk istri, tidak mau jilbaban. Ya, yang bawa kita harus menasihati. Karena itu tanggung jawab kita. Atau anak yang tidak mau jilbaban, itu tanggung jawab kita. Harus terus kita nasihati, kita doakan, kita bimbing, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya khotul iman, sampai di sini Mas Khairuddin. Terima kasih, jazakumullah khair atas partisipasinya, dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Insyaallah bisa ditanyakan di lain kesempatan. Demikian apa yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.